Mitra Bisnis, Ahok curhat kalau selama ini dia hanya kerja sendiri siang malam untuk membenahi Jakarta. Banyak anak buahnya yang tidak membantu dia. Ahok membandingkan dengan kinerja dia sewaktu di Belitung yang dalam 16 bulan sudah bisa menyelesaikan banyak program, tapi di Jakarta sudah 20 bulan, namun masih banyak program belum berjalan sesuai keinginan. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda soal ini? Iya, tantangan terbesar dalam menjadi kepala daerah di Indonesia, bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden, itu adalah menggerakkan mesin birokrasi yang macet sebenarnya, yang mogok sebenarnya gitu. Nah, apalagi mesin birokrasi yang lama di bawah Fauzi Bowo dulu, itu kan mesin birokrasi yang cara kerjanya umumnya birokrat, yaitu menunggu di kantor, bukan melayani publik kan. Sementara para pejabat baru yang disukai publik, sebut sajalah Jokowi, Ahok, Risma, terus kemudian Ridwan Kamil, terus kemudian Azwar Anas, Bupati Banyuwangi, kemudian Pak Bupati Bantaeng, itu umumnya ingin melayani rakyat. Nah, sehingga terjadi asimetri antara mesin birokrasi ini dengan motivasi para kepala daerah baru yang ingin melayani rakyat itu. Ini sebenarnya masalahnya. Jadi ada asimetri antara motivasi Pak Ahok dan para kepala daerah yang ingin melayani rakyat dengan birokrasi yang tadinya malah dalam bahasa yang lebih kasar sebenarnya ingin dilayani rakyat. Jadi membalik ini memang ternyata tidak semudah membalik telapak tangan, dan memang tidak mudah mau memecat mereka kan tidak bisa. Kalau memecat mereka atau melakukan rasionalisasi, itu harus banyak sekali pertimbangkan. Pensiun dini, memberikan mereka pesangon, macam-macam kan segala itu ya. Kondisinya begitu. Lalu bagaimana solusinya untuk Ahok nih Pak dalam menghadapi birokrasi di bawahnya ini? Ya, ada beberapa taktik sih sebenarnya yang bisa dikerjakan oleh Pak Ahok, yaitu membuat lagi pola yang namanya punishment dan reward itu. Rewardnya lebih tinggi, punishmentnya juga lebih tinggi begitu. Jadi kalau misalnya berhasil menyelesaikan satu pekerjaan, maka akan mendapatkan misalnya gaji, remunerasi, entah apa kenaikan pangkat dan yang lain-lain yang lebih tinggi. Tetapi apabila gagal, hukumannya harus lebih keras. Itu salah satu cara yang paling mudah. Yang kedua, ya tidak ada jalan lain, yaitu melakukan rasionalisasi. Tapi ini berat menurut saya karena dia harus menyiapkan pensiun dini. Kemudian kalau yang pegawai daerah, dia mungkin saja melakukan pemecatan, gitu kan. Tetapi harus ada pesangon. Kalau yang dari pegawai pusat, mungkin saja dia kembalikan ke pusat, kan seperti itu. Lebih rumit sebenarnya. Tapi menurut aku, dengan ketegasan Ahok, pilihan pertama yaitu meningkatkan punishment dan meningkatkan reward sekaligus, itu adalah cara yang paling masuk akal saat ini menurut aku. Pak Fajrul, untuk mengontrol kinerja stafnya, Ahok akan membuat gebrakan dengan menggunakan Google dalam monitoring kinerja semua PNS nih, Pak Fajrul, di lingkungan Pemprov DKI. Bagaimana Anda melihat langkahnya ini? Aku pikir penggunaan semua alat teknologi untuk melakukan pengawasan itu sekarang betul-betul sangat membantu gitu. Jadi apa yang dilakukan Ahok ini adalah bagian, kalau dalam kegiatan manajemen itu controlling namanya. Kan ada mekanisme manajemen itu kan sederhana banget. Ada planning, itu perencanaan. Ada organizing, itu pembuatan organisasi. Ada actuating atau leading, itu adalah kepemimpinannya. Dan yang keempat adalah controlling atau pengendaliannya. Nah, Google ini yang pengen dipakai oleh Ahok ini bagian dari controlling. Nah, itu yang sekarang memang yang menjadi problem khusus. 2 minggu lalu, aku ada orang presentasi di kantor, seorang dokter dari Bappenas. Dia mendorong adanya evaluasi terhadap transparansi dan bagus banget. Dia memang menekankan problem terbesar birokrasi itu adalah di controlling. Apabila kalau kita, dia bilang kalau demokrasi itu kan kuncinya transparansi ya, dan akuntabilitas melibatkan rakyat begitu. Mereka mengatakan memang hambatan yang paling besar di dalam manajemen by objective itu adalah birokrasi. Jadi pengakuan ini menurut aku dari mereka itu betul-betul mencerminkan apa yang sedang dihadapi oleh Ahok ini. Tapi keluhan Ahok ini tidak ada hubungannya ya Pak dengan ditinggalnya ia oleh Jokowi sementara waktu karena maju menjadi capres. Tidak ada. ada sebenarnya hubungannya. Tidak ada hubungannya dengan Jokowi, karena birokrasi itu kan adalah mesin kan yang bekerja sebenarnya. Jadi ini rupanya memang penanganan terhadap mesin ini belum tuntas betul. Jadi memang harus ditangani secara hati-hati, dan menurut aku juga Pak Ahok langsung saja bekerja tanpa harus merasa sendirian kan begitu. Akan bisa segera nanti ada wakilnya kan kayak gitu. Komitmen politik itu memang yang paling penting. Ahok kalau punya problem politik, melakukan reformasi, lakukan saja. Jangan mengeluh. Mengeluh itu sudah terlalu mewah sekarang ini. Terlalu mewah untuk mengeluh sekarang ini. Demikian pengamat politik Fajrul Rahman. Saya Mandariska.